Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Masih pada pembahasan ayat yang ke-156 dari surat Al-A'raf yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai. Sebelum kita lanjutkan, kemarin saya sampaikan hunaka asbab, di sana ada beberapa sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, jami'ul a'mal as-salihah, semua bentuk amal saleh, min asbab rahmatillahi azza wa jal li'ibadih. Semua bentuk amal saleh itu termasuk sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'u allaha wal rasul. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Semua bentuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjadikan pelakunya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah, jawaban secara umum, bil a'mal as-salihah, dengan amal yang saleh. Baik amal saleh yang dilakukan oleh hati, maupun amal saleh yang dilakukan dengan lisan, begitu pula amal saleh yang dikerjakan dengan anggota badan. Semuanya tanpa terkecuali bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin hanya saja hunaka a'malun, ada beberapa amalan, tajlibu rahmatallahi li'ibadih, yang bisa menjadikan seorang hamba dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amalan-amalan khusus yang salah satu balasannya, keutamaannya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, diantaranya, ada banyak. Anibidina azani Allah wa iyakum, kita ambil beberapa di antaranya sebagai contoh. Yang pertama, taqwallahi azza wa jal, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fisirri wal alan, saat sendirian maupun dalam keramaian. Bertakwa kepada Allah itu termasuk amalan saleh yang bisa menyebabkan pelakunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Surat Al-A'raf ayat 156. Lafaz yang mana Ustaz? Lanjutan ayatnya. Ketika Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Apa lanjutan ayatnya? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan berikan, akan aku tetapkan rahmatku tersebut lilladzina yattaqun, untuk hamba-hamba yang bertakwa. Ya, kalau Anda bertakwa, maka Anda bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Indak ya akhana Abu Abdillah. Zakwan. Zakat. Ma huwa taqwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Barakallahu fi. Indak ya akhana Abu Humairah. Abu Humairah, yarfa' yadah. Aywa. Ma huwa taqwa Abu Humairah? Amalun li ta'atillah. Ala nurin min Allah. Tarju thawab Allah. Wa tarku ma'siyatillah. Ala nurin min Allah. Takhafu iqab Allah. Barakallahu fi. Qudamah. Aina Qudamah? Fainhu Qudamah. Yarfa' yadah. Aywa. Ma huwa taqwa Qudamah? Ma huwa taqwa? Hah? Seperti Yunus. Takwa itu seperti Yunus. Loh. Masya Allah ya. Yunus menjadi gambaran ketakwaan. La hawla wa la quwata illa billah. Hah? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Wah. Yunus dapat tazkiyah langsung dari Qudamah. Apa itu takwa? Seperti Yunus. Masya Allah. Kalau dikatakan seperti Yunus, berarti ucapannya Yunus, gerak-geriknya Yunus, ya tidurnya Yunus. Itu akhara Qudamah. Hah? Jawabannya. Lah iya, jawabannya seperti Yunus. Tayyip. Yang disampaikan oleh Zaka benar. Yang disampaikan oleh Yunus juga benar. Ya. Dan yang disampaikan oleh Yunus, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya. Wasaddada khutah. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ajma'u wa ahsanu ta'arifit taqwa. Definisi takwa yang paling bagus, paling mencakup. Seperti yang beliau terangkan dalam risalah Tabuqiyah. Yang mana definisi ini datang dari salah seorang salaf yang bernama Talq ibn Habib. Talqun. Ta' lam qaf. Talq ibn Habib al-Anazi. Rahimahullah. Yang mana pada masa itu, masa tabi'in sedang gencar-gencarnya, hangat-hangatnya, atau bahasa kita viral-viralnya al-khuruj ala sultan, ya, memberontak penguasa. Ditanyakan kepada Talq ibn Habib, bagaimana solusi yang bisa Anda berikan? Kata beliau, atfi'uha bittaqwa, redam, ya, padamkan api fitnah dengan takwa. Kemudian belum menyebutkan definisi yang kurang lebihnya disampaikan oleh Yunus hafizahullah ta'ala wa ra'a. Takwa adalah amalun bi ta'atillah, melaksanakan ketaatan untuk Allah. Ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, dengan niatan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anda salat di atas ilmu karena Allah, ikhlas. Wattaqwa tarku ma'siyatillah, termasuk bagian takwa meninggalkan kemaksiatan. Ala nurim minallah, atas cahaya ilmu dari Allah, Anda tinggalkan karena Anda tahu ini larangan, ya, bukan karena pantangan penyakit Anda. Tadi fahami? Tahafu iqaballah, karena engkau takut dengan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya takwa. Dengan seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, besar kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, melimpahkan, meliputinya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, yang kedua, contoh amal saleh yang bisa menyebabkan pelakunya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tisam bidinillah, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Lahirnya Anda seorang mukmin, pakaian Anda pakaian mukmin, ucapan Anda ucapan seorang mukmin, batinnya pun, hatinya, jiwanya juga hati seorang mukmin, percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ragu sedikit pun, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, mengikuti petunjuk dan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak meninggalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala maupun sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, hanya gara-gara urusan dunia. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 75. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, adapun hamba-hamba yang mereka beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan memasukkan hamba-hamba tersebut ke dalam rahmat dari Allah. Wa qabl, dan juga diberikan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan membimbing hamba tersebut menuju siratal mustaqim. Yang berpegang teguh dengan agama Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan keutamaan, dan terbimbing di atas siratal mustaqim. Naam. Jadi kalau antum merasa, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, menghargai nikmat sunnah, merasa termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul ilm, kemudian antum menginginkan agar senantiasa kokoh istiqamah di atas ilmu sampai akhir hayat kita, kemudian antum bertanya bagaimana caranya? Caranya adalah i'tisam bidinillah, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu halal, lakukan. Kalau itu perintah, laksanakan tanpa perlu menggubris apa kata orang. Kalau itu sebuah ketaatan, jalankan ikhwanuddin azami Allah wa iyyakum sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan pujian manusia ataupun cacian mereka. Kenapa? Ghayat ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhanya manusia itu puncak yang tidak mampu digapai oleh siapapun. Antum kalau menjalankan ketaatan, kemudian ingin diridhai, diterima oleh semua umat manusia, mustahil. Akan selalu ada pihak-pihak yang membenci, pihak-pihak yang berusaha menghadang, menjegal, bahkan membunuh antum di atas ketaatan tersebut. Tidak bisa antum kemudian mengharapkan perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala mulus-mulus saja. Bagaimana antum mengharapkan jalan antum ke surga mulus dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dituduh oleh kaumnya dengan syairun majnun, tukang sihir yang gila, penyair yang gila. Sahirun kadzab, tukang sihir pendusta. Ya, sudah dipahami? Ayo, pegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, itu jalan supaya antum tetap istiqomah. Kalau itu ketaatan, jalankan. Tidak usah risau dengan cacian manusia. Jangan kemudian besar kepala lantaran pujian mereka. Kalau itu kemaksiatan, larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan walaupun banyak orang yang melakukannya. Jangan gentar lantaran ada tokoh-tokoh masyarakat atau nama-nama besar yang disegani di kalangan kaum muslimin ikut meramaikan pelanggaran tersebut. Rokok haram, tinggalkan. Yakini keharamannya. Jangan gentar ketika ada yang mengatakan, mas, rokok itu makruh, mas, tidak haram. Buktinya apa? Banyak kiai merokok, banyak ustaz merokok, lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusan Kairo, lulusan Libya, Maroko, merokok, mas. Apalagi lulusan Jerman. Ya, serutu yang dia pakai. Ihsan ibadina azani Allah wa iyyaku. Jangan gentar. Kalau itu haram, katakan haram. Tinggalkan. Karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Difahami, i'tisam bidinillah, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab seorang hamba dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa minha al-istima' lil Qur'an wal insat lahu. Al-istima' lil Qur'an, mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'an. Wal insat lahu, dan diam. Nah, mendengarkan dengan seksama, kemudian diam, tidak membuat suara-suara lain. Khanibidina azani allahu wa iyyakum, saat dibacakan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan baik-baik bacaan Al-Quran tersebut. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dibacakan Al-Quran, adabnya itu mendengarkan bacaan tersebut, kemudian diam, tidak membuat kegaduhan. Ya, Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala, beliau di antara kebiasaannya marah besar saat menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelisnya, kemudian dalam majelisnya didengar kegaduhan. Ya, ini kebiasaan dari Imam Malik. Kalau menjelaskan sebuah ayat, kemudian ada yang ngobrol sendiri, gak memperhatikan dengan baik, beliau berdiri, ambil sandalnya, pulang. Ya, saat ditanyakan oleh beliau, kepada beliau rahimahullah, jawabannya, beliau nukilkan ayat ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu pula saat beliau menyampaikan hadis, tadi ayat, sekarang hadis, menyampaikan hadis, kemudian dalam majelisnya ada kegaduhan, di antara kebiasaan beliau, beliau akan marah, nampak perubahan pada raut wajah beliau, dan beliau berdiri mengambil sandalnya, pulang. Ya. Ketika ditanyakan perihal tersebut kepada Al-Imam Malik, beliau menjawab dengan membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau sedang membacakan hadisnya Nabi. Kok ada yang gaduh? Ya, ada yang sibuk sendiri, enggak memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Beliau akan marah, nampak perubahan pada raut wajahnya, berdiri, ambil sandal, pulang. Jadi pahami? Nah. Wa minha, yang keempat. As-sabru li hukmillah. Sabar menghadapi ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini khususnya saat ditimpa ujian, musibah. Kanibidina azani allahu wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan senantiasa menguji kalian, kata Allah. Walanabluwannakum, menggunakan lamut ta'kid, kemudian nun ta'kid, taqilah. Ya lah. Ya kan? Asal katanya kan, bala yablu balaan, memberikan ujian, memberikan musibah atau bala. Yablu kemudian masuk pada dhamir nahnu nablu. Ditambahkan lam ta'kid, lanablu, kemudian nun ta'kid, satilah, nun yang tasdid di belakang, lanabluwanna. Berarti Allah memberikan penegasan, musibah pasti akan diberikan. Kemudian Allah menyebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', seperti yang sering kita singgung, salah satu fungsi fi'il mudhari' lil istimrar wa tajaddud, untuk menunjukkan makna terus menerus dan akan datang yang baru. Ya, walanabluwannakum, sungguh kami akan terus menerus menguji kalian. Ujian yang pertama datang akan disusul dengan ujian yang kedua, ketiga, keempat, sampai meninggal dunia. Ya, kalau enggak mau diuji, jangan hidup. Kalau Anda hidup, siap untuk diuji. Apa ujian yang Allah berikan? Bishayin minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Ya, syai' minal khawf, sedikit rasa takut. Dijelaskan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullah, wa huwal khawfu minal a'da, takut dari musuh. Hanya sedikit yang Allah berikan nih, sanibidina azani Allah wa iyyakum, yang andai kata Allah timpakan rasa takut itu secara utuh, lahalaku, manusia akan binasa, mati, tidak mampu menahan. Sedikit rasa takut, takut dengan musuh yang mengintai, yang mungkin membantai, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Waljur, kemudian lapar. Ya, kelaparan, sanibidina azani Allah wa iyyakum, yang merata, mungkin karena kekeringan, kemarau yang panjang, gagal panen dan semisalnya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kami uji pula dengan naqsin, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Hartanya berkurang karena wabah misalkan, atau bencana alam yang membuat kerugian dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Ya, la qadarullah, tertimpa musibah tsunami misalkan, atau gempa bumi, atau gunung meletus, tanah longsor dan semisalnya. Yang tadinya kaya raya bisa mendadak miskin, sanibidina azani Allah wa iyyakum, lantaran musibah tersebut. Atau berkurang hartanya karena diberlakukan PPKM. Ya. Ya toh? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Boleh melakukan usaha yang sifatnya kecil sampai jam 8 malam saja misalkan, batas waktunya sampai jam 8. Ya, kalau memang dia buka toko dari pagi sampai jam 8 masih mending. Nah, untuk tukang-tukang gerobakan misalnya nasi goreng, kan enggak mungkin keluar pagi-pagi. Ya toh, nek soto pagi cocok. Ini nasi goreng, Mas. Umumnya sore. Ya toh? Dia biasanya mangkal dimulai dari ba'dal maghrib sampai dini hari baru habis. Ini keluar maghrib jam 8 selesai. Dapat 15 porsi itu sudah syukur. Ya, belum nanti diobrak oleh Satpol PP. Nah, dia pulang sendiri, gerobaknya didorong Satpol PP ke kantor. Ikhadibidina azani Allah wa iyyakum. Naqsun fil amwal. Berkurang hartanya karena hal-hal yang demikian. Berkurang jiwanya, ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai. Berkurang buah-buahannya, hasil ladangnya, sawahnya gagal. Ya, gagal. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ya toh? Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pasrah dengan ketetapan Allah, sabar dengan ketetapan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka lah hamba-hamba yang mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang benar-benar terbimbing. Tak mudah memang sanifidina azani Allah wa iyakum untuk bisa menundukkan hati agar sabar, tidak berkeluh kesah dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ujian tadi datang. Ya, mudah untuk disampaikan, ringan untuk dihafalkan, cepat untuk dicatat, tapi itu semua dalam pengamalannya ikhwanifidina azani Allah wa iyakum hanya orang-orang yang diberi keteguhan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membawa hatinya untuk sabar menghadapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhani bidina anzani allahu wa iyaku. Tayyib. Yang kelima, yang terakhir, termasuk amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, i'tizalul kuffar. I'tizalul kuffar wa ibadatihim. Berlepas diri dari orang-orang kafir dan peribadatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ketika kalian meninggalkan mereka, raja yang zalim dan rakyatnya yang tunduk dengan raja tersebut di atas kezaliman dan kesyirikan, wa ma ya'buduna illallah, dan juga kalian meninggalkan apa yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, fa'u ilal kahfi, berlindunglah kalian ke dalam gua, lari dari mereka, berlindung dalam gua supaya selamat. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih, Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kepada kalian rahmatnya. Ashabul kahfi termasuk contoh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan rahmat berdasarkan nas dalam ayat ini, Al-Kahfi ayat 16. Kenapa mereka mendapatkan rahmat? Ketika dikatakan oleh Allah, i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, ketika kalian meninggalkan orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah. Berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran, termasuk bagian amal saleh yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakala ihani bidina azani allahu wa iyakum. Ini beberapa contoh amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa secara garis besarnya, semua amal saleh mendapatkan balasan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Cukup banyak untuk hari ini. Ada yang memberikan usulan. Usul. Sebelum darus dimulai, adakan pertanyaan secara acak. Dan yang tidak bisa menjawab, berdiri. Agar kami semangat murojaah. Masya Allah, Masya Allah. Ini nampaknya terinspirasi dengan berdirinya Akhun Al-Fadhil Abah Hanan Rizki Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Masya Allah. Abshir, kalau ini yang antum mau kan? Siapa yang usul? Yarfa yadah. Siapa yang usul? Loh, ada secarik kertas, tulisannya jelas, tapi enggak ada yang angkat tangan. Jangan-jangan? Hah? Ini jangan-jangan peserta dari bangsa jin ini. Siapa yang usul? Loh, kun bakalan. Ya Allah. Siapa yang usul? Loh, enggak ada yang usul? Waduh, ini berarti surat kaleng ini. Labas, abshir. Saya mau tahu siapa yang usul. Nanti yang usul pertemuan berikutnya itu orang pertama yang mau tak tanya. Ya toh? Siapa yang usul? Abu Muhammad, anda yang usul? Iya, bukan. Saya tidak kenal tulisannya soalnya. Ini kalau kayaknya perlu diadakan imtihan biar saya tahu tulisan antum ya. Abshir, abshir. Afan Ustaz, bagaimana lafaz hadis yang menjelaskan manusia yang hidup jauh dari zaman Rasul akan semakin rusak? Tayyib. Mungkin hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang sebuah masa generasi melainkan sesudahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Makin lama makin rusak. Sanifidina azani Allah wa iya. Alhamdulillah Ustaz, ada yang mengatakan rokok sama dengan mie instan. Kalau sedikit enggak apa-apa. Baru nampak dampak buruknya kalau konsumsi banyak. Lalu kenapa dibedakan? Yo beda mas. Mie instan, ya apapun mereknya, Indomie atau Supermie, Sarimie, Intermie, apa mana? Hah? Mie sedap, mie lezat, mie sukses, apa mana? Ya, semua mie instan. Apakah sama dengan rokok? Ya jawabannya beda. Kadar MSG yang ada dalam mie instan itu sudah diperhitungkan dengan baik oleh pihak pabriknya berdasarkan acuan yang diberikan oleh BPOM. Gitu ya, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Kalau berlebihan berbahaya. Naam. Sementara rokok, rokok hada. Apa bahasa Arab rokok? Dukhon. Dukhon itu asap. Apa bahasa Arab rokok? Dukhon. Ya. Mas Ali, apa bahasa Arab rokok? Enggak berdiri kok, enggak berdiri. Ini sudah ditutup darus sih. Pertanyaan enggak berdiri insyaallah. Nanti ya kalau perkataan darus belum darus dimulai. Berdiri kalau tidak tahu. Apa saya rokok? Wallahu a'lam. Apa saya rokok? Tidak tahu. Rokok apa? Hah? Apa saya rokok? Hah? Kisamsu. Zadehin itu membuat asap. Merokok. Rokok itu bahasa Arabi. Sijar. Sin, ya, jim, panjang, rok. Ya. Itu bahasa Arab. Dukhon itu sebabnya, asapnya. Ya tak? Ayo. Sijar. Paham ya? Nah. Kalau rokok, itu dari komponennya, dari ujung sampai ujung, semuanya itu sampah dan obat, sampah dan bahan-bahan yang berbahaya. Ya toh, mau itu tarnya, nikotinnya lah, semuanya itu bahan-bahan yang berbahaya. Jadi fitnah azani Allah wa iyyakum. Masa mau disama dengan instan? Yo beda. Jadi wami? Beda. Kalau mau disamakan, rokok ini lebih mirip dengan baygon. Loh. Lebih mirip dengan baygon, isinya full racun. Ikhani bidin azani Allah wa iyyakum. Bedanya kalau rokok, efeknya enggak instan. Ya tak? Baygon pun juga sama. Kalau sedikit ya enggak apa-apa. Ya paling muntah-muntah. Ya tak? Kejang-kejang. Ini banyak mood yang itu ya. Antum kalau ingin segera bertemu dengan malakul maut, ya minum baygon. Kan gitu ya. Tak sama. Jadi kedina azani Allahu wa iyyakum. Ini ucapan tak muncul kecuali dari orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, bukan berdasarkan ilmu. Jadi kedina azani Allahu wa iyyakum. Tayy, sudah lewat kali bidina azani Allah wa iyakum. Tadi bihar qadar yang belum dijawab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.